Bro, ajari gua hikmah. Demikian sebuah kalimat terucap dari sahabat saya yang memiliki gedung di depan City Walk Sudirman. Gedung 30 lantai tersebut, kantornya berada di lantai 29 dan lantai 30. Saya terkejut kenapa tiba-tiba saya baru datang ke kantornya dia berkata demikian. Tapi dia sahabat lama saya. Dia juga mitra bisnis saya. Saya tahu sekali tabiatnya. Dia berhati lembut, sensitif sekali. Dan kalau dia berkata begini, saya jarang komentar. Dalam hati saya berkata, apa dia mau nonton video naratif serial Sadar Kaya Advance ya? Lalu otak iseng saya keluar dan berkata, si Ahmad, supir lu bawa motor? Ada katanya. Kita naik motor keliling Jakarta, saya bonceng bagaimana? Dia kaget, karena mungkin sudah 10 tahun dia tidak naik motor. Dia steril dari hal-hal seperti begini. Ayahnya adalah salah satu dari 4 macan konglomerat zaman Soeharto. Dia sekarang pemegang tahta generasi kedua kerajaan bisnis keluarga tersebut. Naik motor? Ya enggak lah. Kemudian dia berkata, oke, why not? Katanya. Kemudian motor supirnya disiapkan di lobi. Siang itu kira-kira jam 3-an. Saya nyetir, dia naik di belakang saya, dan saya langsung tancap gas menuju Mall Ambassador, daerah Kuningan, lalu saya teruskan sampai bypass daerah Pasar Gembrong. Rencana saya balik arah di sana. Dan ternyata hujan besar sekali di daerah bypass tersebut. Untung kami sempat berteduh di bawah tol di bypass tersebut. Ada puluhan motor melakukan hal yang sama. Hujan membesar, air bergerak naik ke arah trotoar, dan sahabat saya mulai gerutu. Sialan lu, basah nih gue. Di samping kami, seorang ayah dengan anaknya kira-kira berusia 10-12 tahunan berdiri merapat kedinginan. Air mengenang naik cepat sehingga sejajar trotoar tempat kami berdiri. Tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi di dekat kami membuat siraman air kotor muncrat membasahi hingga tubuh kami. Semua orang menghujat seketika termasuk sang anak kecil tadi. Nampak sang ayah menenangkan dirinya. Saya yang berdiri di sampingnya tak kuasa tidak mendengarkan percakapan ayah anak ini. Sudahlah nak, jangan marah. Tapi dia kurang ajar ngotorin semua orang ayah. Kalau kita marah, kata ayahnya, itu energi negatif yang keluar dari diri kita. Dan ingat, dunia ini bulat. Dan sekali lagi, energi itu kekal. Sekali energi itu tercipta, mereka akan terus ada. Dan karena kehidupan ini berputar, energi itu akan kembali ke diri kita sendiri. Saya terdiam, termangu mendengarnya. Begitu juga sahabat saya yang berdiri tepat di samping saya. Sang ayah melanjutkan, mulai sekarang kamu harus bisa mengeluarkan energi hanya yang positif. Misalnya, doakan orang tadi agar selamat sampai ke rumah dan ikhlas dalam berdoa. Doakan semua orang yang berteduh ini selamat sampai di rumah dan tidak terkena penyakit. Doakan pengemis di pinggir jalan. Doakan apa saja yang kamu lihat. Anak sekolah yang baru pulang, tukang sapu jalanan, semua yang kamu lihat. Doakan, percayalah hidupmu akan lurus, mudah, dan selamat dunia akhirat. Papa selalu mencari uang halal untuk keluarga. Siang malam, semua papa doakan. Mamahmu menanak nasi, dia berdoa. Ucapkan doa baik buat petani yang menanam, pedagang yang berjualan, pengendara yang membawa beras ini, petani yang menggiling padi menjadi beras, ikan yang dimasak pun mamah selalu mendoakan. Sehingga apa yang kita makan sudah disyukuri, sudah diikhlaskan, sudah diseimbangkan. Tak lama kemudian, sebuah Alphard warna hitam tepat berhenti di depan mereka dan pintu terbuka. Mama, kata sang anak sambil naik ke mobil tersebut dan supir mobil tersebut bertukar dengan sang ayah. Ah, rupanya ini training day sang ayah ke anak untuk melihat sisi lain dari kehidupan. Itu gumam saya dalam hati. Entah mengapa saya merasa malu teramat sangat. Saya tutup wajah saya dengan helm, menitik air mata saya dan berkata, terima kasih ya Allah, hari ini luar biasa, sebuah pelajaran yang saya dapat. Lalu saya melirik sahabat saya. Ternyata dia lebih parah lagi. Dia menangis deras air mata sambil bergumam. Sialan lu bro, lu apain gua? Sialan tuh bapak, kena gua. Gua belum jadi ayah yang baik. Gua belum jadi orang yang berpikiran positif. Ya Allah, terima kasih. Tobat hamba. Dan saya pun diam saja, menanti hujan reda.